Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, rutin kita sekali sebulan, yang mana kita sudah menyelesaikan salah satu dari karya tulis Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, beberapa pelajaran yang diambil dari surat Al-Fatihah. Maka pada malam hari ini dan selanjutnya insyaallah kita akan membaca juga termasuk dari salah satu karya muallafat dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yaitu pembatal-pembatal keislaman. Mungkin sudah pernah atau beberapa kali sebagian dari kita menamatkan pelajaran tentang kitab ini. Namun tidak mengapa, tidak mengapa, barakallahu fikum, tidak mengapa kita kembali mengulang dan mempelajari tentang kitab Nawaqidul Islam agar kita, agar ilmu ini terjaga, barakallahu fikum, dan terikat di dalam kalbu-kalbu kita. Dan memang kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menyepelekan ilmu, apalagi terkait dengan perkara akidah. Bahkan Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz pernah berceramah di hadapan para masyayikh kibar, para mufti-mufti, para tim-tim fatwa, para ulama. Pernah beliau berceramah dan menyampaikan tentang Nawaqidul Islam, barakallahu fikum, tentang perkara Nawaqidul Islam. Dan itu beliau sampaikan di hadapan para mufti, para tim-tim fatwa, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, perkara akidah merupakan perkara yang penting. Bahkan setingkat mereka para ulama selalu mengulang mudzakarah di antara mereka, menunjukkan betapa pentingnya perkara akidah ini. Dan ini ikhwani fiddin, di samping itu juga kita mengharapkan hisnun minallah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita jalankan ini, dengan kita belajar, mempelajari akidah yang benar. Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala penjagaan agar akidah-akidah kita terbentengi, terjaga dari penyakit-penyakit yang bisa menguranginya dan bahkan bisa menghilangkan dan melenyapkan akidah tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "I'lam anna nawaqidal Islam asyaratu nawaqid." Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam ada 10 pembatal. Penghapus-penghapus keislaman itu ada 10. Nawaqid, nawaqid, kalau secara ini adalah lafaz jamak, mufradnya adalah naqid. Artinya adalah pembatal-pembatal. Sebagaimana di dalam bab fikih kita mempelajari tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu yang bisa membatalkan wudu kita sehingga kita harus mengulang dari awal. Di antaranya adalah buang hajat, BAK atau BAB, barakallahu fikum, tidur, memakan daging onta, keluarnya angin, barakallahu fikum. Ini pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal Islam juga seperti itu. Apabila terjadi pada diri seorang salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, maka akidahnya, keislamannya hilang, dan dia dikategorikan sebagai seorang yang murtad, seorang yang telah keluar dari keislaman. Sehingga oleh karena itu, di antara, kalau kita baca buku-buku akidah, An-Nawaqid ini juga disebut dengan Asbabur Riddah, sebab-sebab kemurtadan, sebab-sebab kemurtadan, wa'au anwa'ur riddah, macam-macam atau jenis-jenis yang bisa menyebabkan seseorang murtad, barakallahu fikum. Dan mengetahui ilmu ini, mempelajari ilmu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Tujuannya apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Saya mempelajari suatu yang jelek bukan untuk menjalankannya, akan tetapi agar aku bisa berhati-hati darinya. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, dan dia tidak mengetahui perbedaan antara keduanya, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam kebaikan, dalam kejelekan tersebut, wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya. Tujuan dan fungsinya apa? Agar kita bisa menjauhinya dan berhati-hati darinya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, seorang muslim yang tidak mengetahui hal tersebut, maka dikhawatirkan dia terjatuh dan terjerumus di dalamnya. Warriddah anil Islam, keluarnya seseorang dari keislaman, barakallahu fikum, hal ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar. Kemungkaran yang sangat besar, larangan yang sangat dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Allah berfirman: "Wala tartaddu ala adbarikum, fatanqalibu khasirin." Janganlah kalian berpaling dari agama-agama kalian sehingga kalian menjadi orang yang merugi. Sehingga kalian berbalik menjadi orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, dan dia meninggal dalam keadaan murtad tersebut, maka dia telah kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka telah dibatalkan amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka di dalam dua ayat yang baru saja kita bacakan terdapat peringatan yang sangat keras dari Allah. Allah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang murtad dari agama mereka. Dan apabila dia tidak bertaubat setelah murtad tersebut, maka dia dihukumi sebagai kafir. Bukan seorang muslim lagi, tapi dia telah kafir. Akibatnya bagaimana? Habitat a'maluhum, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan terhapuskan, hilang, sirna, hilang bagaikan debu yang ditiup oleh angin, tidak ada asarnya dan tidak memberikan pengaruh sama sekali di dunia dan di akhirat. kerugiannya itu bukan hanya sebatas di dunia saja, tapi juga di akhirat, dan di akhirat lebih-lebih lagi. Wa ulaika ashabun nar, dan di akhirat dia termasuk dari penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya, wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan tiga hal. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal. Kemudian Nabi melanjutkan, ats-sayyibuz zani an wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi, hadha huwa syahid al mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, walaupun statusnya duda ataupun janda, barakallahu fikum, yang penting dia sudah pernah menikah kemudian dia berzina, barakallahu fikum, maka dia dihukum dengan hukum rajam sampai dia meninggal. Wan nafsu bin nafsi, kemudian hukum qisas, seorang yang telah melakukan sebuah pembunuhan maka halal juga darahnya untuk ditumpahkan. Wattariku lidini, kemudian inilah yang syahid yang sedang kita kaji dan kita pelajari saat sekarang ini, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, orang yang meninggalkan agamanya maka telah halal darahnya, darah seorang yang dijaga sebelumnya dan dihormati dan tidak boleh ditumpahkan hatta walaupun hanya setetes. Tapi ketika dia melakukan salah satu tiga perbuatan ini, salah satu dari tiga perbuatan ini, berzina bagi orang yang muhsan, kemudian melakukan pembunuhan yang tidak halal, yang disengaja, kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, dia meninggalkan agamanya, maka telah halal darahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Wa man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwan fillah, hukum seperti ini, halalnya darah seseorang, tentunya hanya berlaku bagi penguasa. Dan seseorang tidak boleh, barakallahu fikum, semena-mena atau secara langsung menegakkan hukum ini secara pribadi, barakallahu fikum. Dan hukum seperti ini hanya bisa ditegakkan oleh sultan di bawah kepemimpinan penguasa yang sah, barakallahu fikum. Maka, dan bahkan apabila yang murtad itu banyak jumlahnya, yang murtad itu banyak jumlahnya, maka diperangi. Diperangi. Apabila kaum muslimin memiliki kemampuan dan kekuatan, maka wajib untuk diperangi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menunjuk panglima-panglima dari sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Bani Muqarrin, sahabat dari kalangan Bani Muqarrin, dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk menumpas gerakan-gerakan dari orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Abu Bakar menundukkan mereka, sampai mereka tunduk kepada Islam. Sehingga oleh karena itu di antara mereka ada yang terbunuh dan ada yang kembali ke dalam pelukan Islam. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti, disepakati oleh para sahabat, tidak ada satu orang sahabat pun yang menentang keputusan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Justru mereka mendukung. dan orang-orang mereka adalah orang-orang yang ikut berperang di dalam memerangi orang-orang yang murtad pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh para sahabat sesuai dengan apa yang Allah firmankan sebelumnya. Barakallahu fikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan dengan sekelompok orang yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, sifat-sifat mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka ramah terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap tegas, berwibawa terhadap orang-orang kufar. Kemudian di antara sifat mereka yang lain, yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan, qala al-ulama, berkata para ulama, hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq wa ashabihi alladzina qatalu al-murtaddin. Ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya yang memerangi orang-orang murtad. Jadi ayat ini menceritakan apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya, kata para ulama. Padahal ketika ayat ini turun, kejadiannya belum ada. Barakallahu fikum, orang-orang murtad secara jamaah, secara berkelompok, bahkan sampai terbentuk sebuah pasukan ketika itu. Barakallahu fikum, dan diperangi oleh kaum muslimin, dan Allah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Dikatakan oleh para ulama, ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya yang memerangi orang-orang murtad. Kenapa demikian? Li'annahu yukhbiru ta'ala anil mustaqbal. Karena di dalam ayat ini Allah memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi, tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian. Maka ketika ada yang murtad, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan ada sekelompok dari kaum muslimin yang tampil, yang mana sifat mereka yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, maka sebagai barakallahu fikum bukti nyata dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Abu Bakar dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tampil memerangi orang-orang murtad, yang mana mereka mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan pada ayat ini terdapat keutamaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang sangat mulia, digelari dengan As-Siddiq, yang selalu bersama Nabi dan bersama dengan Nabi insyaallah di surganya. Barakallahu fikum. Dan para sahabat yang bersama dengan beliau ridwanullah alaihim ajma'in, yang memerangi orang-orang murtad, pada ayat ini terdapat keutamaan tentang mereka. Ini kalau seandainya orang yang murtad itu secara berjamaah. Kalau seandainya yang murtad itu satu orang yang murtad, maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa innahu yu'khath wa yustatabu, maka orang ini diciduk, ditangkap dan diminta untuk segera bertaubat. Fa in taba, kalau seandainya dia bertaubat maka dilepaskan. Wa illa kutil, dan kalau seandainya dia enggan untuk bertaubat maka dia dihukum dengan hukum pancung, dibunuh. Barakallahu fikum. Kenapa kok orang yang murtad ini dihukum dengan hukum al-qatl, dengan dibunuh? Karena keadaannya berbeda dengan keadaan orang yang murni kafir, dari awal sudah kafir, yang tidak pernah merasakan keislaman. Berbeda keadaan orang yang murtad, walaupun sama-sama kafir, tapi keadaannya berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Seorang kafir yang zimmi, yang mu'ahad dibiarkan dan tidak diperangi, bahkan diharamkan untuk diperangi. Barakallahu fikum. Lalu kenapa orang yang murtad ini diperangi dan bahkan dibunuh? Barakallahu fikum. Hukumnya berbeda. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annal murtad arafal haq. Karena orang yang murtad itu dia mengerti kebenaran, tahu al-haq. Beda dengan orang yang kafir murni dari awalnya. Wadakhala fi dinillahi biikhtiyarihi wa tau'ih. Dan sebelumnya dia masuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan dia dan tanpa ada yang memaksa dia. Wa tarafa annal Islam huwal haq, dan dia meyakini sebelumnya bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Fa idzar tadda fa hadza tala'ubun minhu biddin. Maka apabila keadaannya seperti ini kemudian dia murtad, maka ini merupakan barakallahu fikum bermain-main dengan agama, sikap yang menyepelekan dan bermain-main dan meremehkan agama Islam. Karena dia masuk ke dia mengenal Islam dan masuk Islam, barakallahu fikum, kemudian dia keluar dengan pilihan dia, ini merupakan tala'ubun biddin, sikap bermain-main dengan agama. Sehingga oleh karena itu orang seperti ini dihukumi dengan al-qatl. Tujuannya apa? Himayatan lil akidah, untuk menjaga akidah, menjaga agama dan menjaga wibawa Islam dan umat muslimin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari an-nawakid, nawakidul Islam, merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan bahkan para ulama menulis karya-karya tulis terkait dengan hal ini. Bahkan mereka menjadikan di dalam buku-buku fikih ada bab khusus tentang ini. Nah, tentang hukum-hukum dengan judul yang berbeda-beda akan tetapi pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Baik dengan judul hukmul murtad, nawakidul Islam, ahkamur riddah, dan dengan nama-nama yang lainnya, tapi pembahasan dan maksudnya sama. Tujuannya di sini apa, atau maksud dari tulisan yang ditulis oleh para ulama tersebut di dalam kitab-kitab fikih mereka apa? Menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini sangat penting dan harus untuk kita pelajari. Barakallahu fikum. Dan sebab-sebab kemurtadan itu banyak. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang keluar dari keislaman karena dia telah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Apa saja pembatal-pembatal keislaman itu? Banyak sebabnya. Baik yang terkait dengan akidah dan keyakinan. Akidah dan keyakinan. Barakallahu fikum. Seperti akidah kufur. Akidah kufur yaitu akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat, akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Sehingga oleh karena itu di antara mereka ada yang mengatakan mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah kita melihat seekor anjing atau seekor babi melainkan itu adalah Tuhan kita. Wa ma Allahu illa huwa 'abidun fi kanisatihi. Dan Allah itu tidaklah melainkan dia sedang beribadah, seorang ahli ibadah yang sedang beribadah di dalam sebuah gerejanya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena semua makhluk hidup ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk-makhluknya, kata mereka. Barakallahu fikum. Ini akidah kufur. Ini salah satu contoh akidah yang diyakini yang bisa menyebabkan kemurtadan atau keraguan di dalam agama. Keraguan di dalam agama, misal dia ragu tentang hukum sholat, ragu tentang hukum sholat, apakah sholat ini wajib atau tidak, ragu tentang hukum puasa Ramadan, apakah puasa Ramadan ini wajib atau tidak, atau ragu apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah Al-Masih itu adalah Allah atau bukan, dia ragu dalam hal ini. Ini juga termasuk barakallahu fikum ar-riddah dalam bentuk keyakinan, atau karena sebab-sebab perbuatan seperti orang yang sujud kepada selain Allah, melakukan sesembelihan untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, atau dengan sebuah ucapan, karena sebuah ucapan, naam, al-istihza bid-din, melakukan istihza, mengolok-ngolok agama. Barakallahu fikum. Menghina Allah, menghina ajaran Islam, menghina salah satu dari amal ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita dengar dari beberapa orang, barakallahu fikum, yang menghina syariat Islam, bahkan dikatai dengan kata-kata yang jorok terhadap orang-orang yang mengamalkan syariat-syariat tersebut. Barakallahu fikum. Dia menghina jilbab, menghina cadar, menghina jenggot, waliyadu billah. Ini merupakan ucapan-ucapan kufur. Dan kita khawatir, barakallahu fikum, khawatir bahwa perbuatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Walaupun kita tidak berani menta'yin, memberikan hukum secara individu, secara perorangan terhadap pelakunya bahwa orang ini telah murtad, karena di sana ada hukum khususnya, ada tahapan-tahapannya, sehingga seseorang bisa dihukum atau difonis sebagai seorang yang murtad atau keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini, sebab-sebab kemurtadan itu banyak. Dan secara umum, sebab-sebab itu baik karena keyakinan, keraguan, karena perbuatan atau ucapan. Barakallahu fikum. Dan di dalam karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau menyebutkan hanya 10. Menyebutkan hanya 10. Barakallahu fikum, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wa illa, jumlah pembatal-pembatal keislaman itu banyak sekali. Sebab-sebab seseorang keluar dari keislaman itu banyak sekali. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini adalah yang paling besar, yang paling banyak muncul di tengah-tengah umat. Kemurtadan-kemurtadan yang sangat parah, barakallahu fikum, yang dikumpulkan oleh Syekh di dalam karyanya ini, yang jumlahnya ada 10. Barakallahu fikum. Dan bahkan para ulama memiliki karya tulis secara khusus, di samping disematkan dalam pembahasan-pembahasan fikih. Namun di sana ada para ulama juga, ulama yang lain menyebutkan dalam buku khusus pembatal-pembatal keislaman dengan jumlah yang lebih banyak, yang menunjukkan bahwa pembatal-pembatal keislaman itu sangat banyak sekali, sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajarinya. Namun saya yang sangat disayangkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di tengah-tengah kita, terlebih karena kejahilan, kebodohan sudah merata dan menyebar luas dan berujung sampai berujung Islam itu, Islam yang murni itu sudah menjadi suatu hal yang asing, suatu hal yang dianggap aneh, dan bahkan bagi mereka menjadi suatu hal yang risih. Nah, suatu hal yang risih, ada banyak jenis-jenis amaliyah ibadah di dalam Islam ini, bahkan di tengah kaum muslimin saja bukan dianggap, bukan hanya sebatas dianggap asing, tapi dianggap yang suatu hal yang meresahkan. Banyak penolakan-penolakan dari amal ibadah, baik dari enam tingkat keluarga atau lingkungan masyarakat, barakallahu fikum, bahkan dalam tingkat negara. Nah, di tengah-tengah umat Islam sendiri, Islam itu menjadi asing, bahkan meresahkan, kata mereka, kata sebagian mereka, barakallahu fikum. Ini kenapa terjadi? Kenapa bisa terjadi hal demikian? Jawabannya adalah karena kebodohan sudah merata. Akibatnya bagaimana? Banyak pembatal-pembatal keislaman yang terjadi dan dilakukan oleh kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Bahkan muncul slogan-slogan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim bagaimanapun keadaannya, selama dia masih menamakan diri sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, selama dia masih mengatakan saya muslim, walaupun dia melakukan hal ini dan hal itu, walaupun dia melakukan apa saja dari pembatal-pembatal keislaman, menghina Allah, menghina ajaran Islam, barakallahu fikum, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah-ibadah, mereka tidak mau dan tidak berani untuk mengkafirkan, barakallahu fikum. Selama dia masih mengatakan muslim, maka jangan dikafirkan, walaupun dia melakukan hal-hal yang lain. Sehingga oleh karena itu, akidah-akidah semacam akidah rawafid, syiah, rawafidah diterima dan bahkan dilindungi. Akidah-akidah al-karamiyah batiniyah diterima dan dilindungi dan dianggap itu bagian dari keislaman. Dan muncul slogan-slogan kita tidak boleh memecah belah di antara kaum muslimin. Takfiru ahadin minan nas, mengkafirkan seseorang itu menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin, kata mereka, barakallahu fikum. Maka kita jawab, kita tidak memecah belah antara kaum muslimin, akan tetapi kita memisah antara muslim dengan kafir, barakallahu fikum. Bukan kita memecah belah di antara mereka, akan tetapi kita memisahkan, karena mereka telah melakukan pembatal-pembatal keislaman, baik dari keyakinan berupa kesyirikan atau perbuatan-perbuatan amaliyah yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian asy-syekh melanjutkan, al-awwal asy-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Jenis yang pertama adalah perbuatan syirik di dalam peribadatan kepada Allah. Perbuatan syirik di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ini adalah jenis nawakid yang sangat besar atau bahkan paling besar, yaitu dia beribadah atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, semacam dia melakukan sesembelihan untuk selain Allah, barakallahu fikum, demi kesembuhan, demi keselamatan, dia melakukan sesembelihan, barakallahu fikum, walaupun hanya sebat seekor ayam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ada orang yang melakukan sesembelihan dengan seekor lalat yang diperuntukkan kepada selain Allah, yang diperuntukkan untuk sanam, untuk berhala, menjadikan dia terjerumus di dalam an-nar, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Atau dia bernazar untuk selain Allah, atau sujud untuk selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak akan ada yang bisa menyanggupinya kecuali Allah. Barakallahu fikum. Ini adalah jenis-jenis kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, dan ini merupakan jenis pembatal atau ar-riddah yang paling atau sangat besar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga, al-jannah untuknya, dan tempatnya di dalam an-nar, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seseorang yang menyekutukannya, yang melakukan kesyirikan kepadanya, dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Maka berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah a'zhamuz dzunub, dosa yang sangat besar, dan dosa-dosa selain kesyirikan derajatnya, tingkatannya di bawah kesyirikan. Kenapa demikian? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dari dosa kesyirikan. Sehingga semua dosa selain dari dosa kesyirikan tingkatannya di bawah dosa kesyirikan. Karena masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya bagi siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, akan tetapi dosa kesyirikan, barakallahu fikum, sama sekali tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia meninggal dan dia belum bertaubat dari dosa-dosa kesyirikan tersebut. Waliyatu billah. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini dars kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari pembatal-pembatal keislaman, dan melindungi akidah dan keyakinan kita, dan menjaga kita agar selalu di atas as-siratil mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.